الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menjalankan syariatnya. Aminu billahi wa rasulihi. Yani, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelumnya tidak beriman. Sudah beriman. Sudah beriman. Tidakkah kita sudah dipanggil dengan panggilan iman? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kapan kita tidak beriman? Berarti belum dicap. Kita dengan cap iman. Sama seperti ucapan Allah Subhanahu ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah Nabi tidak bertakwa sehingga harus diperintah untuk bertakwa? Bukan. Perintah bukan selamanya sebelumnya belum melakukannya. Perintah untuk bertakwa di sini adalah perintah untuk istiqamah di atas takwa Allah. Sama seperti kalau kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah kita tidak berada di jalan yang lurus? Kita sudah berada di jalan yang lurus, tapi kita minta kepada Allah agar supaya kita dikokohkan di atas jalan ini. Barakallahu fikum. Supaya istiqamah terus-menerus di atas jalan ini, karena memungkinkan orang menyimpang dari kebenaran yang dulunya dia berada di atasnya. Memungkinkan untuk orang jadi munafik, jadi kafir yang sebelumnya dia beriman. Jadi, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Artinya dulunya dia beriman. Berikutnya dia murtad, meninggalkan keimanannya. Sebagaimana Allah mampu menjadikan orang yang dulunya kafir menjadi beriman, Allah mampu pula untuk menjadikan orang itu dulunya beriman menjadi kafir. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi. Taibdawimu, tetaplah tegarlah kalian, tegaklah kalian di atas keimanan. Terus menerus berada di atas iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembenaran yang kokoh kuat pasti. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi. Dan kitab yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl, dan mengimani kitab yang Allah turunkan sebelumnya dari At-Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa. Kita imani secara umum, baik, bahwa itu adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi untuk rinciannya barakallahu fiikum, karena mereka telah mencampur aduk dari mereka telah merubah barakallahu fiikum, mereka mengganti, mereka menambah, maka kita secara umum hanya bisa mengimani bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk rinciannya, maka wallahu alam barakallahu fiikum. Dan kita mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Kalau kita hanya mau mengamalkan, ya kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, karena semua dari kitab-kitab sebelumnya sudah terhapuskan hukumnya dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka yang berlaku adalah Al-Qur'an. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani secara keumuman. Wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir. Kemudian ingat, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diperintah untuk kokoh istiqamah di atas iman kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan barang siapa yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, dan hari kiamat, siapa yang mengkafirinya atau satu di antaranya ini, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Baik. Sesat dia dengan kesesatan yang sangat nyata, atau kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian kafir, murtad dia. Baik. Tapi muslim dia, kemudian kafir. Kemudian masuk Islam lagi, kemudian kafir lagi. Baik, agama dijadikan mainan. Barakallahu fiikum. Agama ibaratnya pasar, mau keluar mau masuk terserah dia. Subhanallah. Baik. Kita diperintahkan untuk istiqamah, teguh di atas iman dan takwa ini. Tapi ada juga orang yang begini modelnya, nasallahu salamat wal afiyah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Perbuatan plin-plan, ragu. Innal ladzina amanu tsumma kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia kafir, murtad dia. Baik. Tsumma kafaru, tsumma amanu tsumma kafaru, kemudian masuk Islam ulang, beriman kembali, kemudian kafir, murtad ulang. Kan ada yang begini modelnya. Baik. Keluar masuk Islam, keluar masuk, keluar. Subhanallah. Baik. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra. Kemudian semakin bertambah kekufurannya. Bagaimana dia? Bagaimana kondisi orang ini kalau begini modelnya sudah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yaghfirallahu lam yakunillahu liyaghfira lahum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni mereka kalau mati di atas kekafirannya ini. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayahnya untuk dia lagi. Subhanallah. Orang begini modelnya akan semakin keras hatinya. Dari keluar masuk, pelin pelan. Dari tidak kokoh, tidak kuat, tidak tegar, tidak istiqamah. Dari oleh karena itu kita juga sebagai orang yang beriman tidak ada jaminan. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terus menerus, dan kita jalankan asbab untuk tetap istiqamah di atas iman ini. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah untuk kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau lah Zat yang Maha Memberi. Ini doa yang senantiasa kita harus ucapkan di dalam doa-doa kita. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Baik. Kalau tak mampu pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Bahasa daerah, apa yang kita bisa mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Baik. Doa bukan hanya bahasa Arab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa apapun yang dimiliki, yang dimengerti, yang dipahami oleh orang, silakan dia berdoa dengan bahasanya sendiri. Baik. Subhanallah. Enggak perlu panggil ustaz untuk mendoakan dia. Dia sendiri berdoa. Baik, kita semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, bukan cuma imam. Baik, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, wahai hamba-hambaku, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Baik, apa-apa panggil imam, doakan. Panggil imam, doakan. Kita sendiri yang mendoakan, orang tua kita meninggal dunia, kita doakan sendiri. Baik. Kita juga butuh. Doa kita sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Doa istiqamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Allahumma tsabbitni 'alal islami was sunnah. Ya Allah, kokohkan aku di atas Islam dan sunnah Rasul-Mu. Dan doa-doa yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan kondisi ini, kondisi istiqamah 'alal haqq. Berikutnya, baik, kita harus menjalankan asbab agar supaya tetap istiqamah. Baik, apa itu? Bersahabat, bergaul, berbaur dengan orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Bergaulnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Karena kapan bergaul, berbaur dengan orang-orang yang tidak baik, akan terseret dia, akan anyut dia bersama dengan kekufurannya orang-orang kafir yang menjadi teman, yang menjadi sahabatnya, yang menjadi orang dekatnya. Dekat dengan orang saleh. Barakallahu fikum. Kemudian senantiasa setelah berdoa, setelah dekat dengan orang saleh, senantiasa menambah ilmu. Karena ilmu inilah yang senantiasa menyemangati kita, menambah perbendaharaan pengetahuan kita. Jadi, begitu tersampaikan kepada kita tentang sorga, ada rasa rindu akhirnya untuk mendapatkan dan meraih sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tersampaikan kepada kita yang namanya neraka dengan azab dan siksaannya yang sangat mengerikan, muncul rasa takut, khawatir jangan sampai kita diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi inilah yang menjadikan kita insya Allah senantiasa berada di atas kebenaran, istiqamah, dan yang lainnya dari beberapa faktor, beberapa keadaan-keadaan yang menjadikan kita senantiasa berada di atas al-haq ini. Karena tidak ada jaminan, barakallahu fikum, tidak ada jaminan. Baik. Yang ada hanyalah harapan dan usaha untuk tetap kita di atas apa? Tetap di atas al-haq ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali berada di atas agama Islam ini. Jangan mati kecuali berada di atas agama Islam ini. Subhanallah. Ya, semoga kita termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah, "Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rida kepada Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pada khulifi ibadi," maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat. "Wadkhuli jannati," dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Tentunya inilah harapan kita, barakallahu fikum. Tapi kita menjalani kehidupan yang sangat sementara ini, harapannya kita meninggal di atas keimanan, ketakwaan, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya kita meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kepada majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.